Kini aku sudah tak sabar lagi menantikan hari perkawinanku, walaupun hanya tak lama lagi, tapi aku tak sabar menanti. Bagaikan seorang ratu dan raja duduk berdampingan bersama-sama, ia memandang aku, aku tersenyum malu, betapa bahagialah aku. Aku sudah tak sabar lagi menantikan hari perkawinanku, walaupun hanya tak lama lagi, tapi aku